Aku belum mandi, tak tungtuang, tak tungtuang, tapi masih ganteng juga, tak tungtuang, tak tungtuang. Apalagi kalau sudah mandi, tak tungtuang, pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tungtuang, badan aku tabah banget, tak tungtuang, tak tungtuang. Tapi kalau langsung di itu, tak tungtuang, astagfirullah baunya. Kalau cowok ganteng yang lewat, aku acu aja nye. Aku belum mandi, tak tungtuang, tak tungtuang, tapi masih ganteng juga, tak tungtuang, tak tungtuang. Apalagi kalau sudah mandi, tak tungtuang, pasti ganteng sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tungtuang, badan aku tabah banget, tak tungtuang, tak tungtuang. Tapi kalau langsung di itu, astagfirullah baunya. Tatuang neneo no neneo neneo neneo, tete tete neneo neneo neneo, tete tete tete neneo neneo neneo, tete tete neneo neneo neneo neneo. Meski aku belum mandi, gosok gigi, cuci kaki, tapi badan aku tetap wangi, bersih, rapi tiap hari. Dengan cewek-cewek pada suka sama gaya, karena memang aku ganteng sekali. Kalau cowok ganteng yang lewat, aku acu aja nye. Kalau apa gaya yang lewat, aku an yang jenye. Mandi, tak tungtuang, tak tungtuang, tapi masih ganteng juga, tak tungtuang, tak tungtuang. Apalagi kalau sudah mandi, tak tungtuang, pasti ganteng sekali.